وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل Rahul arba'a illa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfah. Witir, Rasulullah sebutkan hak atas setiap muslim. Maka yang senang, yani ingin atau bisanya witir 5 rakaat, hendaklah dia lakukan. Yang senangnya witir 3 rakaat, hendaklah dia lakukan. Bahkan yang bisanya atau senang witir 1 rakaat, hendaklah dia lakukan pula. Hadis diriwayatkan oleh Imam Sunan yang 4, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali Tirmidzi. Sehingga Ashabus Sunan hanya Tirmidzi yang tidak meriwayatkan, dan hadis disahihkan Ibnu Hibban. Juga hakim dalam mustadraknya, dan beliau katakan ala syarti syaikhain, walaupun Nasa'i merojehkan mauqufnya riwayat ini. Wa an Ali bin Abi Talib qala laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, witir itu bukan salat yang wajib, bukan yang harus layaknya 5 waktu maktubah, tetapi dia sunnah yang Rasulullah sallam sunnahkan untuk umatnya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dan dihasankan oleh Hakim. Atau dihasankan oleh Nasa'i dan disahihkan riwayat ini oleh Hakim. Hadis ini 2 riwayat yang dibawakan oleh Hafidh, hadis Abu Ayyub maupun hadis Ali, masih dalam pembahasan sholat tatawu, sholat-sholat nafilah sunnah. Artinya di luar sholat wajib, selain dari 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Salah satu dari sholat-sholat sunnah ini yang ada, yang disunnahkan Rasulullah, adalah witir. Sebagian ulama ada khilaf di antara mereka terkait witir ini. Dan dia tentunya penutup sholat malam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ij'alu akhira sholatikum billayli witra, jadikan akhir dari sholat malam kalian adalah witir. Ini penutupnya salat malam adalah witir. Penutup dari salat malam, sehingga tidak ada lagi salat yang dilakukan setelah witir. Nah. Dari situ kita tahu kurang sunnahnya apa yang dilakukan sebagian orang, terkhusus ketika Ramadan. Dia sholat tarawih seusai isya, witir, entah itu 11 ataupun 23 rakaat. Nanti dia bangun malam sholat lagi, padahal sudah dia tutup sholat itu dengan witir. Maka yang demikian menyalahi tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah katakan, jadikan witir itu penutup akhir sholatikum billail. Jadikan itu akhir, akhir penutup dari sholat malam kalian. Artinya setelah witir, khalas, sudah. Jangan ada lagi sholat sunnah lain yang kamu lakukan. Kalau kamu ingin masih melakukan sholat-sholat sunnah di malam sebelum subuh, ya jangan ditutup witir. Jangan kamu lakukan witir di kala itu. Witir, khilaf para fuqaha, sebagian mengatakan itu wajib berdasarkan hadis Abu Ayyub tadi, al-witr haqqun. Witr adalah hak bagi setiap muslim. Bahkan di riwayat lain Rasul katakan, faman lam yutir falaisa minna. Maka yang tidak witir dia bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Dari situ mereka katakan berarti witir wajib. Namun banyak dari fuqaha mengatakan la, witir tidak wajib. Karena yang Allah wajibkan cuma 5 waktu. Dan jelas konteks hadisnya ketika Rasulullah ditanya, beliau sedang ditanya apa oleh seorang badui, apa yang Allah wajibkan atasku dari sholat ini? Sholat apa yang wajib bagiku? Sekarang dia bertanya sholat apa yang wajib. Dan Rasul gak mungkin menunda penjelasan kepada orang ini. Ada yang gak disampaikan, gak mungkin. Karena dia tanya hukum yang wajib. Konsekuensinya tentunya dosa besar kalau dia tinggalkan. Dan ketika Rasul hanya menjawab sholat 5 waktu, dipertegas oleh badui ini, apa ada yang lain? Apa ada yang wajiban lain selain 5 waktu ini? Rasul jawab, la, enggak ada. Illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan salat-salat yang sunnah tatawu. Konteksnya wow, jelas sekali, gamblang. Berarti enggak ada salat yang wajib selain 5 waktu. Ini pendapat kedua, dan witir tentunya bukan dari 5 waktu. Maka sama seperti sholat-sholat sunnah yang lain, tidak termasuk yang wajib, tahajud, duha, rawatib, dan yang lainnya. Pendapat ketiga, wasat. Pendapat yang tengah, menggabungkan di antara dua pendapat ini, antara yang mengatakan wajib dan sunnah, gak wajib. Yaitu sebagian ulama sebutkan, witir ini wajib, na'am, betul dia wajib, tapi wajibnya hanya kepada orang yang punya wirid di malam harinya, artinya kebiasaan sholat malam. Wirid bukan wirid zikir, wirid sholat. Wirid itu disebut wirid karena warodaya ridu, rutin, dinas dia lakukan. Kalau kebiasaan dia sholat malam, punya kebiasaan itu, ya malam bangun sholat, maka kataballahu lah, yang Allah beri kemampuan padanya mungkin hanya 2-4 rakaat. Al-Muhim itu kebiasaan dia tiap malam, maka bagi dia wajib untuk witir. Adapun orang tidak punya kebiasaan wirid tadi, maka enggak wajib witir bagi dia. Kif enggak punya kebiasaan, ya dia enggak biasa sholat malam, cuman kebetulan malam ini bangun, kebetulan, maka dia wudhu sekalian sholat malam. Misalnya dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian dia tidur lagi, enggak witir. Apa boleh? Boleh. Wajib witir bagi dia? Enggak wajib. Kenapa? Karena sholat malam bagi dia bukan wirid, bukan kebiasaan. Mafhum? Nah, kewajiban witir hanya bagi orang yang punya wirdun minal lail, kebiasaan dia untuk sholat malam. Itu yang mereka fahami dari hadis di Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra, jadikan akhir sholat malam kalian witir. Konteks hadis perintah, perintah tentunya maknanya wajib, jadikan witir penutup. Tapi kepada siapa ini ditujukan? Yang Rasul katakan pada sholat malam kalian. Isyarat dari Rasul bahwa kewajiban witir ini bagi orang yang punya rutinitas dan kebiasaan sholat malam. Maka jadikan bagimu yang sholat malam terbiasa baginya, kamu tutup selalu dengan witir. Dan pendapat ini, yang ketiga ini, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wajib bagi yang punya wirdun minal lail, sehingga yang tidak punya kebiasaan itu, ya sunnah bagi dia untuk witir, tidak wajib. Dikuatkan apa yang difahami ini oleh para ulama dengan anjuran Rasulullah SAW, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Quran, kalian yang terbiasa membaca Quran banyak-banyak, membaca ayat-ayat kitabullah, maka witirlah kalian. Karena mereka biasanya semenjak dulu, kalau malam hari itu mereka sholat tahajud, setelah selesai sholat mereka perbanyak bacaan Quran. Nah, mereka baca. Maka yang seperti ini yang Rasul beri bimbingan, tutuplah sholat kalian itu dengan witir. Akhiri sholat malam kalian dengan witir. Dan itu tentunya di satu sisi kebiasaan baik orang menggabungkan antara sholat dan tilawatul Quran ya dia sholat, ya dia pula memperbanyak bacaan Quran sampai mendekati subuh atau sampai adzan fajar. Sholat sunnah, kemudian sholat subuh, selesai subuh zikir ini itu, doa pagi. Biasanya mereka tambah lagi dengan beberapa bacaan ayat Quran. Baru setelah itu mereka istirahat. Itu yang diriwayatkan dari kebiasaan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Istirahatnya setelah bacaan Qur'annya di pagi hari setelah subuh. Al-Muhim, kembali kepada hadis. Kalau jumhur fuqaha, mayoritas daripada fuqaha tetap mengatakan witir itu sunnah, mutlak sunnah. Baik kepada yang punya wirid maupun yang tidak punya wirid. Kebiasaan sholat malam atau tidak, tetap witir baginya sunnah, tidak wajib. Itu jumhur mayoritas para ulama. Adapun perintah-perintah yang tersebutkan dalam nusus hadis, maka kewajiban yang ada di situ dibelokkan kepada makna sunnah muakkadah. Karena hukum asalnya memang perintah itu wajib. Tetapi kalau ada sharif, ada yang membelokkan, enggak wajib tapi sunnah. Apa yang membelokkan? Ya nusus yang lain, dalil-dalil lain, antara lain tadi lima waktu. Dan itu kuat sekali, pegangan jumhur kuat sekali, sulit untuk dibantah. Karena konteksnya jelas sekali. Dia tanya ke Rasulullah, salat apa yang wajib? Lima waktu. Dipertegas lagi, ada selain itu. Dia sedang menunggu sekarang. Rasulullah jawab, enggak ada. Kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah-sunnah. Begitu pula Allah dalam hadis qudsi Bukhari Muslim, kisah ketika Rasulullah diangkat dalam Mi'raj, Allah katakan terkait sholat yang Rasulullah beberapa kali mendatangi Allah minta keringanan, maka Allah katakan kepada Rasul, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah menyelesaikan faridahku. Faridah ini yang fardu, yang wajib sudah aku selesaikan, kata Allah. Artinya sudah, yaitu yang aku wajibkan lima waktu ini. Asalnya kan 50 rakaat turun sampai 5 salat dalam sehari semalam. Setelah itu Allah katakan amdaitu, sudah selesai. Itu yang aku wajibkan. Menunjukkan enggak ada yang lain yang Allah fardukan kepada hambanya. Wa khaffaftu, itu pertegas lagi. Dan aku ringankan hambaku, bahwa yang wajib bagi mereka hanya ini. Lima waktu dalam sehari semalam. Dan ini juga menguatkan hadis badui tadi. Betul-betul hanya lima ini yang wajib. Nah, wallahu ta'ala alam. Walaupun pendapat Syekhul Islam la yustahan, pendapat Syekhul Islam pendapat ketiga, pendapat yang juga tidak diremehkan. Artinya punya bobot, terarah pendapat itu dengan penggabungan nusus yang ada istimbat kuat dan berdoa. Tapi secara umum, kalau dilihat dari nusus yang ada, jika ditemukan satu dengan yang lain, ya tentunya jumhur kuat apa yang mereka sebutkan. Dengan demikian, minimalnya, paling tidaknya witir itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bahkan lebih tingkatannya, bukan sekedar dianjurkan. Tidak pantas untuk ditinggalkan. Tidak pantas untuk ditinggalkan. Madhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dan beliau termasuk yang mengatakan witir tidak wajib. Imam Ahmad Ibnu Hanbal termasuk yang mengatakan dia, beliau bersama jumhur, dia bukan wajib seperti lima waktu. Itu pun beliau katakan yang terus menerus meninggalkan witir di tiap malamnya, tidak sholat witir, hatta satu rakaat pun tidak dia lakukan sebelum subuh, terus menerus diketahui demikian, kata Imam Ahmad, fahuwa rojulun su, maka itu orang jelek. Orang jelek. Lebih dari itu kata Imam Ahmad, la yambagi antukbal syahadatu. Seyogyanya yang semacam ini tidak boleh diterima persaksiannya. Jadi kalau ada di mahkamah misalnya, dalam pengadilan, di depan hakim, ada seorang yang memberi saksi, wah aku bersaksi fulan tidak demikian, masalah ini begini, begitu. Dia sebagai saksi, saksi kunci, saksi ahli. Tentunya saksi ini diperiksa oleh hakim, gak langsung diterima. Dilihat sepak terjang dan biografinya. Kalau diketahui dia orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir, Imam Ahmad katakan tidak diterima persaksiannya, tertolak persaksian kamu, karena kamu orang yang meninggalkan sholat witir. Menunjukkan kuat sekali sunnahnya, anjurannya sholat witir agar tidak diremehkan. Dampaknya besar. Orang jelek disifati oleh Imam Ahmad waliyadzubillah, dan juga persaksiannya dikategorikan persaksian yang tidak diterima di dalam peradilan. Dengan demikian, yang seharusnya seseorang membiasakan dirinya untuk sholat witir hatta walau rokaah, walaupun hanya satu rokaat, kalau memang tidak mampu untuk lebih dari itu, dan dia ajak, dia bangunkan istri maupun anak-anaknya untuk melakukan sholat witir ini, sesibuk apapun mereka, secapek apapun, satu rakaat paling tidaknya, 10 menit sebelum subuh dibangunkan, wudhu ini itu, satu rakaat mencukupi. Perlu diajarkan kepada mereka seperti apa pentingnya witir dan maknanya di mata para ulama Islam dan a'immah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah. ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. Dan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW salat malam di bulan Ramadan, kemudian malam berikutnya ditunggu oleh para sahabat, tapi beliau enggak keluar-keluar. Maka beliau sampaikan kepada mereka, aku khawatir akan diwajibkan witir ini bagi kalian kalau tiap malam sholat bersama beliau. Hadis Ibnu Hibban. Hadis menunjukkan rahmat Rasulullah kepada umatnya. Ini semula beliau sholat qiyamul lail atau tarawih bersama mereka selama 3 hari disebutkan di riwayat. Kemudian melihat semangat para sahabat pada datang pada ini, maka malam berikutnya beliau tidak keluar. Ditunggu oleh para sahabat. Lalu beliau sebutkan alasan tadi, kenapa demikian. Khawatir akan diwajibkan kepada kalian, dan itu akan memberatkan kalian. Demikian hadis menjelaskan kepada kita bahwa terkadang bisa jadi orang kalau memaksakan sesuatu pada dirinya, maka Allah bisa membebankan itu menjadi berat bagi mereka, karena mereka yang memaksakan diri dan mempersulit pada dirinya sendiri. Seperti Yahudi, orang-orang Yahudi semula banyak dihalalkan untuk mereka ini itu, tapi mereka persulit. Mereka persulit, Allah persulit sekalian. Seperti kisah sapi yang makruf bagi kita. Awalnya Allah perintah kepada mereka, idbahu baqara, sembelihlah sapi. Kata para mufassirin, seandainya mereka saat itu menyembelih sapi apapun, sapi manapun, sudah ngelihat sapi, beli, sembelih, selesai. Mereka teranggap menjalankan perintah. Tapi dasar Yahudi mempersulit. Sapi apa? Warnanya bagaimana? Seperti apa? Jenisnya gimana? Ininya seperti apa? Ininya begini. Sulit memperberat sesuatu yang tidak Allah. Tapi ya dituruti sama Allah agar sebagai hukuman bagi mereka. Akhirnya itu pun sapu yang kriteria yang Allah sebutkan setelah mereka tanya warnanya seperti apa, begini, enggak boleh sapi yang enggak dipakai untuk membajak sawah, sapi yang begini, sapi yang begitu. Mereka dapati dari hanya satu orang yang punya, itu pun dengan harga yang sangat mahal sekali. Enggak wajar, karena memang unik atau langka sapi itu. Padahal misalnya kalau sekarang sapi 10 juta, 15 juta dapat. Tapi karena mereka ngotot ini, tanya ini itu, akhirnya harus dia beli dengan ratusan juta. Al-Muhim Asyahid bahwa orang bisa terjebak dalam kesulitan ketika dirinya sendiri yang mempersulit. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Melihat semangat sahabat gini, khawatir akan diwajibkan ini nanti. Makanya Rasulullah mengundurkan diri, enggak keluar. Dan itu berjalan beberapa waktu, sampai di masa khilafahnya Abu Bakar, sampai di awal-awal khilafahnya Umar. Di masa Umar, masing-masing sholat sendiri-sendiri di masjid. Beberapa kelompok ini 5-10 orang sholat di sini, ini 5 di sebelah sana, ini 2-3 orang sebelah sini, pencar-pencar di sendiri. Gak ada taraweh dalam bentuk satu imam seperti awal Rasulullah lakukan 3 hari bersama mereka. Umar melihat pandangan yang gak sedap, kif muslimin seperti ini. Maka semenjak itu Umar putuskan radhiyallahu an, mereka harus sholat bersama-sama, gak boleh pecah-pecah begitu di sendiri dengan imam yang satu. Udah dipilih oleh Umar imamnya Ubay bin Ka'ab sholat. Melihat itu baru Umar katakan, ni'matul bid'atu hadihi. Sungguh kalaupun kebid'ahan, ini kebid'ahan yang sangat baik. Karena bersatu ya tentunya jauh lebih bagus dibanding mereka pencar-pencar sendiri-sendiri begitu sholatnya. Dan semenjak itu terus berlangsung sampai detik ini, alhamdulillah. Sunnahnya yang dibangunkan kembali oleh, dihidupkan kembali oleh Umar. Sholat taraweh, qiyamul lail di Ramadan terkhusus dengan satu imam. Apa bid'ah itu? Perkara yang baru, menyalahi, gak ada tuntunannya. Ya siapa bilang? Terbukti Rasulullah sempat sholat bersama mereka beberapa hari, kemudian Rasulullah tinggalkan. Bukan hal baru, bukan sesuatu yang gak ada contoh dari Rasul. Ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di masa beliau, beliau tinggalkan karena ada illah yang dikhawatirkan. Setelah Rasulullah wafat, sudah gak mungkin, hukum gak akan berubah. Wahyu sudah berhenti. Makanya kemudian disatukan oleh Umar. Asy-syahid, ini juga menguatkan tadi bahwa sholat witir bukan termasuk sholat yang wajib. Makanya sempat ditinggalkan juga oleh Rasulullah SAW berjamaah bersama para sahabatnya. Tapi di sisi lain seperti tadi menjelaskan kepada kita tentang begitu pentingnya arti witir ini bagi setiap muslim. Naam. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.